الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني وأخواتي في الله، kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian syarah usul ats-tsalatsah atau syarah tsalatsatil usul li Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdullah ibn Sulaiman ibn Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala sampai kepada poin tentang wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Kalau perintah terbesar dalam Islam itu adalah perintah untuk bertauhid, maka larangan terbesar adalah larangan dari perbuatan syirik, yang itu merupakan lawan dan pembatal daripada tauhid. Dijelaskan oleh Syekh di sini, wa huwa ay asy-syirk. Syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Da'watu ghairihi ma'ahu. Memanggil, menyeru selain Allah bersama dengan menyeru Allah. Tentunya yang didefinisikan di sini adalah sebagian dari bentuk kemusyrikan, bukan seluruh kemusyrikan. Ya, perlu kita ketahui bahwa metode para ulama dalam menjelaskan definisi sesuatu itu terkadang dengan memberikan contohnya. Ya, contoh dari yang masuk dalam definisi syirik. Seperti dalam penjelasan Syekh Muhammad bin Wahhab kali ini, beliau mengatakan wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Menyeru selain Allah. Atau menyekutukan Allah ketika dalam permintaan, minta kepada Allah dan juga kepada yang lain, memanggil Allah juga memanggil yang lain. Ini syirik dalam hal uluhiyah. Ya, bukan berarti tidak ada kemusyrikan selain yang ini, enggak. Jadi salah satu cara yang digunakan oleh para ulama kita dalam menjelaskan definisi suatu istilah adalah terkadang mereka menyebutkan permisalannya. Syirik itu apa? Syirik itu contohnya begini, begini, begini. Syirik itu seperti orang nyembah berhala. Itu menyebutkan definisi dengan salah satu contohnya. Ada juga definisi yang sifatnya definisinya usuliyin. Orang-orang usuliyun itu lebih cenderung untuk menciptakan definisi yang akurat. Ya, jadi bahasanya enggak seperti ini. Bahasanya itu nanti harus jami' mani'. Apa artinya? Jami' itu artinya semua yang masuk dalam kriteria itu harus bisa dicakup oleh definisi ini. Dan juga mani', yang tidak masuk situ harus bisa ditepis oleh definisi ini. Itu definisi ala usuliyin. Kalau kita mau definisikan syirik sesuai dengan definisinya usuliyin atau definisi yang lebih luas, maka kalau tauhid itu ifradullah apa bil ibadah, ya, ini juga definisi tauhid uluhiyah. Bukan semua tauhid. Tauhid itu ada tiga macam. Dan klasifikasi ini sebetulnya klasifikasi karena adanya kalangan-kalangan yang menolak kalau tauhid itu ada tiga macam. Andai mereka tidak pernah menentang, maka enggak perlu ada klasifikasi tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Enggak perlu. Namun karena ada yang menentang, menganggap tauhidnya yang diajarkan para rasul dan dakwahkan para rasul hanyalah tauhid yaitu rububiyah, maka perlu dijelaskan bahwa bukan itu sebetulnya tauhid yang didakwakan oleh para rasul. Kemudian di belakangan hari muncul orang-orang yang mulai terpengaruh dengan filsafat sehingga menentang hal-hal yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah, sehingga perlu dibahas sendiri. Karena ada orang yang menentang, seandainya enggak ada yang mempermasalahkan masalah asma dan sifat, enggak akan muncul pembahasan ini. Ya. Demikian juga masalah syirik. Nah, syirik yang dimaksud oleh Syekh di sini yang memang menjadi pokok bahasan dari karya-karya beliau adalah syirik dalam hal ubudiyah, dalam hal ibadah. Ya. Adapun dalam masalah rububiyah ini memang tidak menjadi fokus utama, ya, karena memang pada dasarnya manusia mengimani itu. Manusia yang fitrahnya masih sehat mengimani, tidak menentang masalah rububiyah Allah. Yang disimpangkan adalah uluhiyahnya Allah. Jadi kalau kita mendefinisikan tauhid dengan definisi yang lebih universal adalah ifradullah bima huwa min khasa'isillah au bi kulli ma huwa min khasa'isillah. Ifradullah bi kulli ma huwa min khasa'isillah, itu definisi tauhid. Mengesakan Allah dalam semua yang merupakan keistimewaan Allah. Artinya kita hanya meyakini hanya Allah yang bisa A, B, C, D, E, yang memiliki sifat A, B, C, D, E, yang memang itu khusus milik Allah. Tidak ada yang bisa selain Allah. Tidak ada yang memilikinya selain Allah. Ini tauhid. Jadi akan meliputi rububiyah, uluhiyah, dan asma' dan sifat. Sebaliknya syirik, taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Definisi syirik yang lebih universal, yang jami' dan mani' adalah taswiyatu ghairillahi billah. Taswiyah, menyamakan ghairillah, selain Allah, billah, dengan Allah, fima huwa, pada hal-hal yang dia itu min khasa'isillah, termasuk kekhususan Allah, keistimewaan Allah. Ini akan masuk, bisa dipakai untuk tauhid rububiyah, bisa uluhiyah, bisa asma dan sifat. Selama itu min khasa'isillah, ini yang penting. Kalau laisa min khasa'isillah, seperti hidup, ya, sifat hidup, apakah itu hanya Allah yang punya? Enggak. Kalau kita meyakini ada yang hidup selain Allah, enggak musyrik. Ya, enggak musyrik. Tapi tetap tidak akan sama persis. Ya, tidak akan sama persis. Ada poin-poin yang sama, tapi banyak juga perbedaannya. Walaupun keduanya sama-sama hidup. Kita meyakini ada yang melihat selain Allah. Ya memang ada, kita juga melihat. Ada yang berbicara selain Allah. Enggak masalah. Ini tidak masuk dalam kriteria syirik karena itu bukan kekhususan Allah. Tapi kalau ada yang meyakini ada yang pantas diibadahi selain Allah, musyrik. Otomatis. Karena hak untuk diibadahi itu min khususiyatillah azza wajalla. Ada yang bisa menyelamatkan seseorang di akhirat selain Allah, musyrik. Ada yang bisa memberikan manfaat dengan sendirinya secara independen selain Allah, musyrik. Ya. Ada yang bisa memberikan madharat dengan sendirinya secara independen tanpa izin Allah, juga musyrik. Ya. Ada yang bisa memberikan rezeki secara langsung, menurunkan hujan secara langsung, menghidupkan yang mati atau mematikan yang hidup tanpa izin Allah, sebagaimana Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup, musyrik. Ada yang menciptakan dengan cara yang sama dengan Allah menciptakan, atau meyakini bahwasanya alam semesta menciptakan dirinya seperti the Big Bang itu, musyrik, kafir. Itu kan berarti dia menciptakan dirinya, tuh. Gak ada pencipta. menciptakan dunia terjadi secara tiba-tiba, mengingkari adanya pencipta, musyrik kafir dan seterusnya. Selama itu merupakan khususiah Allah, ditujukan kepada selain Allah, itu masuk dalam pengertian syirik. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Ibn Abdul Wahhab di sini rahimahullah adalah syirik dalam hal ibadah, da'watu ghairillahi atau da'watu ghairihi ma'ahu. Wad-dalil qauluhu ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Di surat An-Nisa ayat ke-36. Ya. Ya. Apa kaitannya sekarang wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a dengan da'watu ghairihi ma'a? Dakwah itu apa artinya? Da'a yad'u, meminta, menyeru, memanggil dalam doanya maksudnya ya, bukan memanggil ya fulan musyrik. Ya enggak. Ya, artinya memanggil dalam doanya. Selain Allah diminta-minta agar memberikan hal-hal yang itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Ya. Jadi kita harus paham, bukan menyeru selain Allah itu, jangan kemudian menyeru kalau kita manggil selain Allah kita musyrik. Nah, dipanggil untuk apa dulu? Ya. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk dimintai sesuatu yang dia enggak bisa. Secara sebab akibat enggak bisa, seperti mereka minta kepada berhala-berhala. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu ketika mendakwahi bapaknya yang musyrik menyembah berhala, diajak untuk mikir dulu. Wa idh qala Ibrahim li abihi, ya abati. Lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'an. Lima ta'budu? Mengapa kamu beribadah? Ibadahnya itu bukan dengan sujud, rukuk, itu toh enggak. Itu juga ibadah. Tapi ibadah lainnya adalah dengan memanggil, minta. Orang-orang musyrik zaman dulu, ya Hubal, ya Lat, ya Uzza, ya kada, ya kada, dipanggil berhala-berhala mereka. Minta ini, minta itu, yang disebut berhalanya. Di samping juga terkadang minta juga kepada Allah. Jadi itu, da'watu ghairihi ma'ah. Kalau musyrik itu minta sama Allah dan juga sama yang lain, padahal yang lain enggak bisa memberikan. Ya. Imma tidak bisa karena memang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa apa-apa seperti berhala. Atau dia mendengar, dia melihat tapi di luar kemampuannya. Minta kesembuhan sama orang, yang menyembuhkan itu orang toh. Bukan, minta jodoh sama orang. Minta keselamatan sama manusia. Manusia enggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan di akhirat maksudnya, keselamatan dari bencana. Yang itu semua di luar kemampuan manusia. Kalau minta tolong, tolong ini bawakan, bawaan saya berat dan dia orang yang kuat, enggak apa-apa. Enggak masuk dalam ibadah gitu loh. Jadi yang dimaksud adalah da'watu ghairihi ma'ah. Kenapa kok dalilnya wa'budullah wa la tusyriku bihi? Ibadahlah kepada Allah, janganlah kamu berbuat syirik. Janganlah kamu menyekutukan Allah dengan selainnya. Apapun itu. Di mana wajah istidlalnya? Dari mana kok ayat ini bisa menjadi dalil bahwa orang yang menyeru selain Allah dalam doanya itu termasuk perbuatan syirik? Ada yang tahu? Saya ulang lagi, pertanyaannya gini. Syekh mengatakan di sini bahwasanya syirik adalah larangan terbesar. Dalilnya dan syirik itu artinya da'watu ghairihi ma'ahu. Menyeru selain Allah dalam doa, ya. Di samping juga menyeru Allah. Oke? Okay? Sampai sini jelas? Dalilnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kenapa kok enggak pakai ayat wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada? Jelas-jelas ada larangan untuk berdoa kan di situ. Kalau di sini kan larangannya malah perintah isinya. Ibadahlah kepada Allah, janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Ketemunya di mana? Ayo. Antum sudah mau kena, pira lagi. Ayo, ahsan. Karena doa adalah ibadah. Karena doa adalah ibadah. Ibadah kita ini sebenarnya minta kan. Antum mau ibadah apa aja lah. Enggak punya keinginan apa-apa dari ibadah itu. Sholat plus enggak ada keinginan apa-apa. Enggak mungkin. Antum sholat mesti ada maksud. Minta melalui sholatnya agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus, dihindarkan dari kekejian, ya. Tanha'il fahsya wal mungkar. Antum sedekah agar rezekinya ditambah oleh Allah, agar uang antum ini dibersihkan dan seterusnya. Apalagi yang jelas minta, jelas ibadah. Makanya ad-du'a huwal ibadah. Jadi sinilah makanya ayat ini menjadi dalil. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Ibadahlah pada Allah, jangan kamu berbuat syirik. Bahkan perintah pertama dalam Al-Quran, kalau antum urutkan Al-Quran dari Al-Fatihah, antum tidak akan mendapatkan ayat yang nadanya melarang dan memerintah sebelum ayat surat Al-Baqarah yang bunyinya begini. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda mihada. Alladzi ja'ala arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala. Ini larangan pertama. Larangan pertama di sini. Lihat, ayat ini dua ayat, perintah pertama dan larangan pertama. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Cari dari awal, ada enggak ayat yang nadanya merintah dan nadanya melarang sebelum ayat ini? Enggak akan ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Pernyataan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita minta sama Allah. Allah belum nyuruh apa-apa ketika itu. Sampai ayat ini baru perintah pertama dalam Al-Qur'an, perintah untuk wa'budu rabbakumul ladzi. Larangan pertama juga fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Perintah atau ayat terakhir, surat terakhir juga tentang tauhid. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, rububiyah, malikin nas. Malik juga termasuk dari rububiyah. Ilahin nas, uluhiyah. Min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Ayat paling agung dalam Al-Qur'an, ayat apa? Ayatul Kursi. Kulluha tauhid. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Asma dan sifat uluhiyah masuk semua di sini. Surat yang mewakili sepertiga Al-Qur'an, Al-Ikhlas, kulluha tauhid. Ya. Jadi a'zham ma amara Allah bihi tauhid wa a'zham ma nahaa Allah anhu asyirk. Semua rasul misinya sama. Tauhid, menegakkan tauhid, membasmi syirik. Fa idza qila laka mal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Kalau kamu ditanya ini syarahnya masih banyak sebetulnya ya. Nanti ajalah kita syarah lagi mengenai tentang syirik. Bahwasanya syirik ini termasuk dosa yang paling besar seperti di fi qaulihi ta'ala innasyirka la zulmun 'azimun. Ya, di ayat yang di hadis disebutkan a'zamu dzamb an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Hadis riwayat Imam Bukhari. dan muslim ya, a'zamu dzambi, dosa besar yang paling besar, dosa yang paling besar adalah syirk. Yang itu didefinisikan anta ja'ala lillahi niddan, nidd itu adalah tandingan yang disejajarkan, nidd, walaupun tidak dalam semua hal. Nah, ingat ini penting ya, jangan punya persepsi bahwa seseorang itu baru menjadi musyrik kalau dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi. Lah, gak ada orang musyrik kayak gitu. Hatta orang musyrik zaman jahiliyah gak kayak gitu. Cukup dari satu sisi. Yang penting ini termasuk keistimewaan Allah, khususnya Allah, walaupun 99 sisi lainnya tidak pernah dijajarkan dengan yang lain. Cukup satu saja sudah cukup untuk menggeser statusnya menjadi musyrik, kafir. Ya. Ini penting ini. Ini termasuk syubhatnya orang musyrik hari ini. Mereka mengatakan, "Loh, kita enggak nyamakan mereka dengan Allah kecuali dalam satu hal saja. Cukup itu satu hal itu. Contohnya mahabbah saja. Mahabbah, cintanya kepada berhala itu mendorong mereka untuk takarrub kepada berhalanya itu. Kalau nyembelih, nyembelih untuk Allah, nyembelih juga untuk berhalanya. Bersumpah, wallah juga wallad wal uzza. Nyebut nama berhalanya dalam sumpahnya. Sumpah itu yang disebut adalah sesuatu yang mu'azzam, yang diagungkan. Kecintaan dia melahirkan sikap seperti itu. Walaupun dia tahu bukan berhala ini yang menciptakan diri mereka. Bukan berhala ini yang bisa nolong ketika mereka dihempaskan oleh ombak di lautan. Enggak. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Ini kan syirik kan? Ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Dari sisi apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Dari sisi ini mereka menjadi musyrik. Ya. Lah kalau mau dibandingkan dengan syiriknya orang hari ini, lebih parah orang hari ini dibanding orang hari itu, orang tempo dulu. Orang hari ini itu musyriknya dalam kondisi kejepit maupun lapang. Apalagi kejepit, tambah syirik dia. Subhanallah. Lebih parah. Ya. Jadi jangan cuma kita bayangkan harus sujud kepada berhala, harus rukuk. Enggak harus. Cukup i'tikad saja. I'tikad. Berhala ini bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Minta akan syafaat. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun. Kaffar. Dikafirkan sama Allah. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai aulia, wali. Wali itu bisa berarti pembela, penolong, pelindung, teman dekat. Ya. Apa alasan mereka menjadikan selain Allah sebagai yang seperti itu? Mana'buduhum. Mereka menganggap ibadah itu hanya dalam bentuk sujud, rukuk. Illa. Kecuali dalam satu saja. Liyukarribuna ilallahi zulfa. Menjadi wasitoh kita, perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. I'tikad saja kan? I'tikadnya saja yang bermasalah itu. Ya. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi ikhtalifun. Allah akan mengadili apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi. Allah tidak akan memberikan hidayah. Man huwa kadzib. Kadzib. Bohong dengan dakwaan mereka itu. Mereka menganggap berhala-berhala bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Kadzab. Bohong. Kafar dan sangat kafir. Kafir dengan Allah. Ya. Dan jangan dikira orang-orang musyrik itu enggak beribadah. Mereka beribadah. Mereka juga haji. Mereka haji. Mereka itu dermawan, nolong. Ya. Mereka haji. Talbiyahnya juga talbiyah. Cuma talbiyah syirkiyah. Labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. illa syarikan huwa lak. Ada tambahan seperti itu. Tamlikuhu wa ma malak. Itu talbiahnya orang musyrik. Talbiahnya orang beriman enggak pakai gitu. Artinya mereka ini juga ibadah. Makanya kita harus pahami definisi syirik itu apa. Bukan kita punya keyakinan patung ini sama hebatnya dengan Allah. Enggak ada insyaallah ya orang seperti itu, enggak ada. Kecuali orang enggak waras. Cukup satu saja, satu sisi. Baik itu khaufnya, takutnya mereka kepada berhala seperti mereka takut kepada Allah. Khaufus sir, ini bahaya. Makanya kalau kita belum tahu apa itu ibadah, kita enggak akan bisa pahami apa itu syirik. Ya. Kalau kita enggak tahu apa itu ibadah, enggak akan kita paham apa itu syirik. Karena semua bentuk ibadah ini bisa menjadi salah satu penyebab syirik akbar dari khauf. Nanti akan dicontohkan oleh beliau di sini. Kembali ke syirik. Syirik di sini adalah ada dua macam syirik. Okay, Syekh Ibnu Utsaimin ini mengatakan istadallal muallif rahimahullahu taala li amrillahi taala bil ibadati wa nahyihi 'anil syirki biqouli 'azza wa jalla wa 'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Muallif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di sini menjadikan ayat wa 'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a sebagai dalil akan diperintahkannya ibadah kepada Allah dan dilarangnya berbuat syirik. Ya. Fa amrullah فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به واعبدوا الله perintah untuk ibadah ولا تشركوا به شيئا larangan untuk syirik. وهذا يتضمن ini mengandung itsbatul ibadah lahu wahdahu, mengandung perintah artinya kalau mau ibadah ya ibadahnya kepada Allah saja karena itulah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bukan ibadah yang dicampur dengan syirik. Kan begitu. Allah merintahkan untuk ibadah, tapi bukan ibadah yang sembarangan. Ibadah yang dibangun atas dasar tauhid. Itu ibadah yang diperintahkan oleh Allah, bukan ibadah sembarangan. Ibadah tanpa tauhid seperti sholat tanpa toharoh. Ya, enggak sah. Ada, tapi dianggap tidak ada. Surahnya bentuknya ada sholat, tapi secara hukum dianggap tidak sholat. Faman lam ya'budillah fahuwa kafirun mustakbir. Yang tidak mau ibadah, nah orang itu ketika mendapat perintah itu akan terbagi menjadi tiga golongan. Pertama, tidak mau taat sama sekali, maka ini orang kafir, orang sombong, mustakbir, ya, angkuh, congkak, tidak mau taat pada perintah Allah. Golongan yang kedua, abadallahu wa abada ma'ahu ghairah. Ibadah kepada Allah tapi juga kepada selain Allah. Fahuwa kafirun musyrik. Kafir tapi karena syirik. Dua-duanya kafir, cuman yang satu kafirnya karena istikbar, tidak mau tunduk seperti kafirnya iblis. Yang kedua kafirnya karena syirik. Karena kemusyrikan. Wa man 'abadallaha wahdahu fa huwa muslimun mukhlish. Yang ketiga adalah orang yang beribadah dan hanya kepada Allah. Inilah yang dikatakan sebagai seorang muslim mukhlish, muwahhid, yang bertauhid. Ya. Syirik itu sendiri ada dua, akbar dan asghar. Akbar itu kullu syirkin atlaqahu syari' wa kana mutadamminan li khurujil insan 'an dinih. Syirik akbar itu adalah semua syirik yang disebutkan oleh Allah atau oleh Rasulnya secara mutlak. Mutlak itu apa sih? Kita sering dengar kan? Disebutkan secara mutlak apa artinya? Tahu enggak? Banyak orang salah paham memahami kata-kata ini. Dimutlakkan, terjemahan dimutlakkan, apa dimutlakkan itu? Ada yang tahu? Disebutkan tidak pakai embel-embel. Tidak pakai ada keterangan akbar atau asghar. Syirik. tes, diem, syirik, ini adalah perbuatan syirik. Nah, ini harus kita hati-hati. Kalau itu mengandung makna orang ini keluar dari Islam, berarti dia syirik akbar. Walaupun tidak pakai embel-embel akbar. Ya. Utliq, utliq itu disebutkan secara lepas begitu saja. Enggak ada yang mengikat dengan kata lain umpamanya. Enggak. Secara mufrad tunggal. Musyrik, musyrikun gitu ya. Itu namanya atlaqahu syari'. Wakana mutadhamminan li khurujil insan an dinihi, dan mengandung pengertian keluar yang seseorang dari dinnya. An-naw'u tsani asy-syirkul asghar, syirik kecil, wa huwa kullu 'amalin qawliyyin aw fi'liyyin atlaqa 'alaihi asy-syar'u wasf asy-syirki walakinahu la yukhrij 'anil millah. Syirik asghar adalah semua perbuatan baik lisan maupun anggota badan, ya, ucapan atau perbuatan yang oleh syariat dianggap sebagai atau disifati dengan seperti ucapan syirik atau perbuatan syirik, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari millah, ya. Contohnya syirik asghar adalah riya, yasirur riya, riya tapi yang masih ringan. Ada juga riya yang kelas berat, juga ada riya-nya orang munafik. Munafik itu riya, tapi riya-nya 100%. Ya. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu munafik. Kalau sudah sampai berat gini, ya ini bukan riya yang beriman lagi, riya yang sudah keluar dari Islam. Karena seluruh gerak-geriknya untuk riya. Jadi seperti orang yang menunjukkan ibadahnya untuk selain Allah. Tapi kalau masih ringan, terkadang dia tersusupi oleh riya, maka ini masih dalam kategori syirik asghar. Riya sum'ah, ya. Seperti bersumpah dengan menyebut selain Allah. Ya. Itu juga termasuk syirik asghar, ya. Mengenakan jimat dengan keyakinan Allah menolong dirinya melalui jimat itu. Ini syirik asghar. Tapi kalau dengan keyakinan jimat itu sendiri yang menolong dia secara independen, syirik akbar. Ya. Jadi banyak macam-macamnya. Kemudian Syekh mengatakan wa'alal insan al-hadar minasyirik. Jadi besar maupun kecil, syirik ini harus wajib kita waspadai. Ya. Karena dari firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ayyushraka bihi itu secara bahasa an dengan fi'il mudhari' yang dirangkai itu mengandung pengertian innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Sama. Artinya itu dengan kata-kata innallaha la yaghfiru syirkan. Syirkan nakirah. Fisiyakin nafi tufidu al-umum. Isim nakirah dalam konteks negasi, menafikan, kalimat yang menafikan, maka yang dinafikan ini mencakup apapun yang masuk dalam kategori syirik. Termasuk yang asghar enggak diampuni sama Allah. Ya, makanya asgharnya syirik itu bukan asghar sebetulnya. Dia hanya asghar kalau dibandingkan dengan syirik yang akbar. Tapi kalau dibandingkan dengan dosa besar, dosa besar dia. Ya. Ya, karena jenisnya ini sudah jenis syirik. Gak ada jenis syirik kok kecil, ringan. Gak ada, syirik ini berat. Karena Allah gak ngampuni. Bedanya apa dengan yang akbar sekarang? Kalau yang akbar ini, yaitu akan menggugurkan semua amal ibadahnya. Tapi kalau yang asghar, itu gak diampuni sama Allah. Yang itu tuh gak diampuni. Walaupun yang lain-lain tidak ikut gugur. Artinya tidak ada orang berbuat riya otomatis diampuni kalau dia enggak bertaubat. Enggak ada ceritanya. Dia harus taubat dulu dari riyanya. Karena dosa syirik itu tidak ada yang otomatis diampuni. Hatta dia mau berbuat baik setelah itu, sebelum dia bertaubat enggak akan diampuni dosanya. Hati-hati. La yaghfir. Ada dosa yang Allah otomatis, Allah tidak akan pedulikan. dosa-dosa kecil ya, yang dilakukan oleh orang yang masih menjaga faraidnya, menjaga kewajiban-kewajiban agamanya dan menghindari syirik, menghindari dosa besar, ini Allah gak akan permasalahkan ya. Ada lagi dosa-dosa yang Allah tidak akan ikut campur, dosa sama manusia. Nah, ini urusan manusia itu sendiri bagaimana nanti. Ada dosa yang Allah bisa ampuni, bisa juga tidak diampuni. Dosa-dosa besar selain syirik atau yang sederajat dengan syirik. Ya, Allah boleh siksa pelakunya, Allah juga boleh ampuni cuma-cuma. Terserah Allah, tahtal masyiah. Ada dosa yang Allah tidak akan ampuni. Artinya kalau orang yang enggak bertobat. Jadi dosa kecil, dosa sesama manusia, dosa besar, ini kalau enggak bertobat, dosa kecil ini Allah mungkin bisa ampuni walaupun dia enggak bertobat. Dengan apa? Dengan seseorang itu tetap istiqomah. Ya, jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu meliputi syirik besar dan syirik kecil tanpa taubat. Kalau dosa-dosa yang lain tanpa taubat masih ada kemungkinan untuk diampuni. Ya. Selain dosa dengan sama manusia tentunya ya. Karena ini di luar apa namanya? Campur tangan Allah. Kalau dosa kecil, dosa besar yang tidak melibatkan manusia yang lain ya, bukan kedzaliman mentar sama manusia, maka walaupun orangnya tidak bertaubat masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik atau yang setingkat dengan syirik tanpa taubat tidak mungkin diampuni walaupun itu syirik asghar ya, walaupun syirik asghar. Kemudian al-muallif mengatakan sini fa idza qila lak, kalau kamu ditanya mal usul ats-tsalatsah, apa tiga pondasi, tiga hal paling penting allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, yang wajib diketahui oleh manusia, oleh setiap manusia. Faqul, maka jawablah, ma'rifatul 'abdi rabbahu. Jadi yang pertama wa dinahu, yang kedua wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tiga hal yang paling penting yang harus diketahui oleh setiap manusia beriman adalah mengenal Allah, mengenal dinnya, dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifah atau di sini al-mu'allif sengaja menggunakan metode tanya jawab, soal jawab, ya, agar kita lebih perhatian. Kalau kamu ditanya begini, maka jawabannya begitu. Ya, sesuatu yang sifatnya tanya jawab itu lebih berkesan. Makanya sering dalam Al-Quran digunakan usul ini. Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Ya. Tanya, al-qari'ah, apa itu? Tahu enggak kamu apa itu? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Dan seterusnya, pakai bentuk tanya jawab, ya. Baik. Jadi, metode ini adalah metode untuk menarik perhatian lebih dari orang yang diajak bicara agar dia lebih konsentrasi. Dan mengapa ini termasuk sesuatu yang dianggap harus diketahui? Karena inilah pertanyaan kita di kubur nanti. Di kubur nanti kita akan ditanya tentang tiga hal ini. Man rabbuk, ma dinuk, man hadzal ladzi bu'itsa fik. Tiga itu. Man rabbuk, kalau mukmin faqul rabbiyallah. Ya, kalau orang kafir ha ha la adri. Ma dinuk, muslim mengatakan dini al-Islam. Orang kafir mengatakan ha ha la adri. Man nabiyuk, atau ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fik. Siapa orang yang diutus kepadamu ini? Orang kafir mengatakan huwa Rasulullah Muhammad. Orang yang selainnya mengatakan enggak tahu, ya. Orang-orang bilang ini begini, ya saya ikut-ikutan saja. Nah, ini kalau enggak tahu tiga pertanyaan ini di dalam kubur, enggak tahu, muskilah. Ya, musibah besar ini. Musibah besar. Tapi kalau enggak tahunya masih hidup, dia masih punya peluang untuk mencari tahu. Makanya wajib dia tahu sebelum dia mati. Ya, makanya benar kalau dikatakan yajibu 'alal insan ma'rifatuha, wajib orang itu tahu sebelum terlambat. Karena kalau sudah terlambat, sudah gagal selamanya. Orang gagal yang sebenarnya adalah orang yang gagal ketika ditanya dalam kubur enggak bisa menjawab. Ya. Karena fitnah kubur itu kalau dilalui, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dan disahihkan oleh ulama yang lain dari sahabat Utsman bin Affan, innal qabra awwalu manazilil akhirah, man naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kubur itu adalah singgahan pertama di alam akhirat. Kubur, siapa yang selamat dari kubur, dari fitnahnya kubur, maka yang berikut-berikutnya akan lebih mudah. Kalau enggak selamat, berikut-berikutnya lebih dahsyat, lebih sulit. Padahal yang berikut itu masih banyak sekali rentetannya. Ya, masih banyak sekali dibangkitkan dari kubur, di mahsyar, kemudian menyaksikan panasnya mahsyar seperti itu, penimbangan amal yang sangat menegangkan. Ya. Orang berlari dari kerabatnya. Enggak ada yang bisa nolong dia. Buku-buku berterbaran, ada yang dapat dari sebelah kanan, mereka bahagia, ada yang dari sebelah kiri, mereka yang celaka, belum lagi menyeberangi sirat yang ada kuminas syarah wa ahadu minas saif, dalam hadis riwayat Muslim, lebih lembut dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Bagaimana Ustaz? Jangan tanya bagaimana, gak bisa dikiaskan dengan dunia ya. Gak bisa dikiaskan, ini semua setelah kubur. Kalau dikubur gak berhasil, ini berat semua ini ya. Makanya yajib alal insan ma'rifatuha. Insyaallah kita sambung setelah sholat. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silah, sedikit informasi, nanti setelah Isya insya Allah dilanjutkan sebentar lagi materinya dari Ustaz Sofyan, dan menginformasikan bagi yang kehilangan kunci motor dengan gantungan warna coklat. Oh, hantu. Nah, sedikit tambahan informasi lagi, FSI Tunas Ilmu membuka kembali kelas Bahasa Arab Dasar bagi pemula dengan kitab yang dipakai adalah Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid pertama. Bagi yang menghendaki mendaftar, silahkan menghubungi CV di 0895-2929-6996. Nanti ada biaya Rp50.000 per semesternya, buat pendaftarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.